إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله عزكم الله وبارك فيكم. Masih terkait dengan penjelasan daripada hadis, yaitu hadis panjang, bai'ul a'mal yauma qiyam, datangnya amalan pada hari kiamat. Wa taji'u shalah, datang sholat. Fataku ya Rob anas sholah, kemudian mengatakan wahai Rob, aku adalah sholat. Maka Allah menjawab inna fi ala khair, aku dalam kebaikan, dan seterusnya ya, hadis tersebut. Datang sedekah, datang kemudian puasa dan yang lainnya dari amalan-amalan datang, dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna fi ala khair, hingga kemudian datang al-Islam. Al-Islam menyatakan antas salam wa ana al-Islam, engkau ya Allah as-salam dan aku adalah al-Islam. Maka Allah menyatakan innaka ala khair, bikal yaum akhud wa bika u'ti, engkau berada dalam kebaikan, denganmu pada hari ini aku mengambil tindakan, yakni menghukum, dan denganmu pada hari ini aku memberi karunia. Allah Azza wa Jalla menyatakan wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Telah lewat penjelasan daripada hadis ini. Berikutnya Syekh Shalih Al-Syekh menyatakan idza tabayyana hadza fa inna hadzal hadits minal ahadits al-'azimah. Apabila telah jelas ini, maka sesungguhnya hadis ini termasuk daripada hadis-hadis yang agung. Allati tuhizzun nafs, yang memotivasi jiwa, wal fuad dan hati, wal jawarih dan juga anggota badan, fi luzumil islamis sahih, di dalam berpegang teguh dengan Islam yang sahih. Jadi apabila telah jelas makna kandungan hadis tersebut, maka hadis ini merupakan bagian daripada hadis-hadis yang memberikan motivasi-motivasi kepada diri-diri kita agar senantiasa berpegang teguh dengan Islam yang benar. Wa adamu khalafatihi ila ghairihi, dan tidak menyelisih Islam yang benar tersebut kepada sesuatu selainnya. Fa kama tara laisatil mas'alah mas'alatul ibadat min haitsu hiya faqat, wa innamal mas'alah mas'alah tahqiqil Islam. Maka sebagaimana engkau lihat, permasalahan ini bukanlah permasalahan ibadah semata, tetapi permasalahan ini adalah permasalahan bagaimana merealisasikan Islam. Wa hadza mimma yanbaghi, dan ini termasuk perkara yang sepantasnya. Bal yajib ala talabatil ilm, bahkan perkara yang wajib atas setiap talibul ilm. Wa ala du'a, wa ala du'a ilallah, dan atas setiap penyeru-penyeru ke jalan Allah jalla wa ala, afradan wa jama'at wa majmu'at, baik secara individu maupun jama'ah, kelompok, secara kolektif dan kelompok-kelompok. An ya'tanu bihi katsiran, untuk memperhatikan permasalahan ini senantiasa. Memperhatikan permasalahan apa? Masalah tahqiqul Islam, masalah dalam merealisasikan Islam, berpegang teguh dengan Islam sahih, Islam yang benar. Bukan semata-mata bagaimana beribadah kepada Allah Azza wa Jal, bagaimana sholat, bagaimana puasa, tetapi secara keseluruhan bagaimana pelaksanaan Islam yang benar. Li'anna al-ghaya minat da'wah wal-ghaya minat ta'lim huwa najatul ibad. Karena tujuan inti, target daripada dakwah dan target daripada ta'lim, pengajaran ilmu kepada manusia, adalah najatul ibad, selamatnya para hamba. Wa ta'bidul ibadi rabbihim jalla wa'ala, dan agar para hamba tersebut beribadah kepada Rabb mereka jalla wa'ala. Faidha kanu yudu'a ila syai' la tu'man ma'ahu najatuhum yawma qiyamah fa'innahum ala khatarin hina idhin. Apabila mereka justru ternyata beribadah, yudu'aun ila syai', mereka diajak kepada sesuatu, la tu'man ma'ahu najatuhum, yang tidak memberikan garansi najat mereka, tidak memberikan garansi daripada kesuksesan mereka pada hari kiamat, keselamatan mereka pada hari kiamat. Fa innahum ala khatarin hina idzin, maka mereka berada dalam bahaya yang besar pada saat itu. Artinya di sini permasalahan ini bukan permasalahan yang sepele, ya, bagaimana merealisasikan Islam dengan benar, ya, dalam artian wa may yataghayyaru islami dinan fala yuqbalu minhu. Makna daripada dinan di situ sebagaimana yang telah dijelaskan, barang siapa yang mencari selain Islam sebagai jalan hidupnya, mencari selain Islam sebagai jalan hidupnya, bukan semata-mata seseorang berstatus sebagai muslim, tetapi bagaimana seseorang berpegang teguh dengan Islam yang sahih, itu maknanya. Terkadang seseorang semata dia secara status beragama Islam, tetapi secara hakiki dia tidak menjalankan Islam, maka itu intinya. Kemudian di dalam seseorang berdakwah, senantiasa dia memperhatikan perkara ini, bahwa dakwahnya dia adalah bagaimana menjadikan umat ini selamat dari azab Allah. Diajak kepada apa mereka? Diajak kepada Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman yang benar. Senantiasa jangan pernah mengajak kepada taklid, ya. Jangan pernah mengajak kepada taklid, baik taklid kepada dirinya sendiri ataupun kepada tokoh-tokoh tertentu selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kepada Rasul tidak dikatakan sebagai taklid, tetapi disebut ittiba. Apalagi membiarkan umat dinina bubukkan, dijauhkan daripada Islam sahih. Mereka orang-orang yang shaddun an sabilillah, menghalangi manusia dari jalan Allah. Orang-orang tidak pernah dibina, tidak pernah diajari, ya, dibiarkan awam begitu saja. Tetapi di saat kemudian ada yang berdakwah, mengajak kepada jalan-jalan kebaikan, mengenalkan mereka kepada Islam yang sahih, menjelaskan kepada mereka Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, berusaha untuk dihalang-halangi, ya, berusaha untuk dijauhkan, berusaha untuk difitnah, berusaha untuk dikatakan ini dan itu, maka mereka adalah para perusak Islam, dan mereka adalah nuwabu iblis fil ard, na'udzubillah, menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keadaan para penyeru-penyeru kesesatan ini sangat berbahaya, sebagaimana juga orang yang menghalangi daripada kebaikan. Watakunu da'wah laisat ala babiha, di saat seseorang diajak kepada sesuatu yang tidak menjamin keselamatan mereka, ini mereka berada di atas khatar adzim, bahaya yang sangat besar. Mereka mengajak sesuatu kepada kebinasaan. Dakwah mereka laisat ala babiha, tidak berada pada itunya. Walaisat ala ma yuhaqqiqul mar'in najah idza salakahu, dan bukan kepada sesuatu yang akan merealisasikan kesuksesan dan keselamatan seseorang di saat dia menempuhnya. Maka seseorang bagaimana dia bisa berdakwah dan mengajar di saat dia tidak merasa yakin kebenaran akan ajakannya? Ini ungkapan yang sangat lucu dan sangat aneh. Lebih aneh lagi, dia merasa itu telah berbuat dan bersikap bijaksana. Jangan merasa paling benar sendiri. Ini kan aneh. Pong saya sendiri, kata dia ya, saya sendiri tidak yakin kalau saya ini berada di atas kebenaran. Luar biasa. Lantas, kamu mendakwahkan apa kalau kamu sendiri tidak merasa yakin terhadap kebenaran yang kamu ajarkan, yang kamu dakwahkan? Mengajak kepada sesuatu yang relatif, kepada sesuatu yang mungkin benar, mungkin salah. Bagaimana ini? Mereka adalah ghassasin, para penipu umat. Alhamdulillah. Jangan terkecoh dengan gaya bicara yang seolah-olah tampak seperti orang yang bijaksana. Kita diajarkan oleh agama kita sikap tegas. Di hadapan kebatilan kita bersikap tegas. Dalam perkara yang sifatnya di situ khilafiyah, ijtihadiyah, maka kita diberikan tasamuh, diberikan metode, adab bagaimana kita berlaku toleransi terhadap perkara-perkara tersebut. Karena memang agama Islam agama yang penuh dengan toleransi. Dalam perkara-perkara yang memungkinkan padanya untuk toleransi. Toleransi bukan berarti kemudian ikut merayakan perayaan-perayaan hari besar selain agama Islam. Bukan berarti ya kemudian ikut menjaga acara mereka. Acara mereka biarkan mereka ikut-ikutan. Acara mereka biarkan. Dengan kita membiarkan, tidak mengusik, itu sudah merupakan toleransi. Bagaimana di negara-negara lain, di tempat lain, bahkan di negara kita sendiri, di sebagian tempat di mana muslimin di situ minoritas, ya kita tidak diberi toleransi sekedar untuk menjalankan ibadah kita. Sekedar adzan tidak boleh dengan mik. Adzan tidak boleh dengan mik. Tidak boleh sholat berjamaah. Ada di sebagian tempat yang dikuasai oleh mereka. Kaum muslimin tidak boleh untuk mendirikan tempat-tempat ibadah, padahal di situ komunitas muslimin jumlahnya besar, banyak. Tapi sekedar untuk membuat masjid saja, jangankan kok mereka kemudian ikut dalam artian ya kemudian menjaga acara kita. Tidak. Dan kita yang tidak butuh. Bahkan kalau perlu kita menolaknya. Karena ini acara bukan perkara yang keren, bukan perkara yang biasa. Ini adalah ibadah. Kita tidak butuh kepada mereka. Lahul dinukum waliyadin. Itu toleransi di dalam Islam. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Tetapi bukan kemudian ikut nimbrung. Mana contohnya dari para sahabat Rasul? Mana contohnya? Mana teladan yang ada dari para salaf? Itu bukan Islam sahih. Tetapi justru di saat ada acara-acara pengajian, justru dihalang-halangi, justru dibubarkan. Wallahul musta'an. Maka mereka memang harus disampaikan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang justru menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hati dari keberadaan mereka. Para penipu umat. Tayyib li hadza yang bagi kaman hajin an yu'khab bil Islam fi sumulihi fid da'wah. Karena dakwah tanas ilal Islam yakni minal muslimin wa min ghairil muslimin bihasabil hikmah. Karena ini sepantasnya untuk dijadikan seperti satu manhaj, satu aturan, satu juklah an yu'khad bil Islam fi sumulihi fi dakwah. Untuk diambil dalam Islam ini sumulnya dalam dakwah. Dakwah Islam ini dakwah yang sumul, yang universal. Li'anna da'watan nas ila al-Islam ya'ni minal muslimin wa min ghairil muslimin bihasabil hikmah wa tadarruj. Karena mengajak manusia kepada Islam, yakni manusia di sini adalah dari kalangan muslimin ataupun selain muslimin, sesuai dengan hikmah. Hikmah itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Wa tadarruj, dan dengan bertahap. Wal buda'ah, ini buda'ah bil aham fal aham, dengan memulai dari yang paling penting, kemudian yang penting setelahnya ila akhir. Dan seterusnya. Lakin yud'a ila al-Islam bisumulih. Akan tetapi diajak kepada Islam secara menyeluruh, bukan mengajak kepada Islam secara parsial. Mengajak kepada Islam hanya dari sisi mengajak kepada sholat saja, mengajak kepada orang-orang untuk bisa ke masjid saja. Tidak pernah diajarkan tentang akidah, tidak pernah diajarkan tentang perkara-perkara khurafat. Itu adalah haram, tidak boleh melakukan perkara-perkara menyelisih sunnah Rasul, itu adalah bid'ah. Tidak pernah diajarkan yang seperti itu. Tapi bagaimana supaya orang mau untuk datang ke masjid? Di masjid pun juga tidak diajari bagaimana tata cara sholat yang benar. 10 tahun orang bersama dengan kelompok ini, tetap dia tidak pernah tahu bagaimana sholat yang benar. Bagaimana cara sekedar untuk mengangkat tangan saja, bagaimana tata cara yang benar, dia tidak tahu. Takbiratul ihram, pandangan matanya menuju ke tempat sujud, dari jemarinya rapat, letakkannya pada dada, tangan kanan di atas tangan kiri, dan semisalnya. Belum lagi bacaan-bacaannya, belum lagi gerakan-gerakannya, belum lagi wudunya, belum lagi ini dan itu. Manusia hanya diajak kepada masjid, ayo ke masjid, ayo ke masjid, ayo ke masjid. Setelah di masjid, di sana diajarkan justru tentang hadis-hadis yang dhaif. Ya, diperkenalkan tentang kisah-kisah khurafat, tentang karomah para wali yang versinya mereka sendiri. Maka ini bukan dakwah yang seperti ini. Yang seperti ini bukan dakwah. Bukan mengajak kepada Islam secara sumul. Falladhi la yahtam masalah. Maka orang yang dia tidak ada ihtimam misalnya bidakwatin nas ila tauhidillahi jalla wa'ala, tidak punya perhatian mengajak manusia kepada tauhidullah jalla wa'ala, tidak punya perhatian, masih mending mereka memusuhi orang yang mendakwahkan tauhid. Ya, betul, memusuhi dan benci. Pernah satu kejadian, anak sendiri yang mengalami, naik bis waktu itu masih Sumber Kencono, sekarang menjadi Sugeng Rahayu atau Sumber Selamat. Waktu itu masih Sumber Kencono, naik bis Sumber Kencono, anak sama istri sama anak-anak pulang ke Jogja. Di situ ada kelompok jamaah ini, anak naik mereka langsung ikhramnya luar biasa. Kalau dengan ya, muslim ini memang menjadi prinsip mereka, ikhramul muslimin, prinsip yang kesekian dari 6 prinsip mereka. Ada ustaz, belum kenal, belum apa, sudah manggil ustaz. Betul ini. Kemudian dipersilahkan duduk, anak dipersilahkan duduk. Kemudian istri anak diberi tempat sendiri, mereka satu kursi. Mereka sendiri berdiri, luar biasa ikhramnya. Kemudian setelah itu ternyata bicara-bicara, ana sampaikan tentang tauhid, ana sampaikan tentang pentingnya ilmu belajar dan sebagainya ke mereka. Di bis, saat itu mereka mengatakan, antum ini ahlus sunnah ya. Maka katakan benar, alhamdulillah, insyaallah anak ahlus sunnah. Setelah itu mereka diam semua, tidak lagi mengajak bicara dan sudah seperti putus hubungan. Luar biasa. Jadi dakwah tauhid itu justru mereka musuhi. Karena di antara mereka, tokoh-tokoh mereka ya, biasa memakai cincin, gelang sebagai jimat, itu masih biasa. Pengakuan dari sebagian mereka sendiri. Jadi perkara kesyirikan tidak boleh untuk disinggung. Perkara kebidaan tidak boleh disinggung. Kenapa? Karena itu akan membawa kepada perpecahan dalam mereka. Membawa kepada perpecahan. Ya mungkin tidak semuanya mereka, tetapi sebagian mereka dan tokoh-tokohnya ada yang seperti itu. Terlebih kalau kita menilik kepada tempat-tempat ibadah mereka, di sebagian tempat-tempat ibadah mereka terdapat makam-makam para tokoh-tokoh mereka. Itu merupakan ciri-ciri yang Rasulullah SAW nyatakan sebagai sirrul khalqi indallah, sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menjadikan kuburan, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa fiddin azakumullah. Kita sepantasnya untuk menjadikan hal tersebut sebagai pelajaran. Bagaimana ihtimam para salaf kita? Ihtimam Rasulullah SAW dalam dakwahnya kepada perkara tauhid. Wa tahqiq as-syahadatain, tahqiq Islam. Merealisasikan syahadatain. Merealisasikan Islam, fa innahu lam yahtam bil Islam sahih. Bal tamma bil Islam yadunhu nafi'an wa rubbama kana ghair nafi'. Maksudnya dia tidak ihtimam terhadap Islam yang benar. Orang tidak mau berdakwah kepada tauhid, tidak mau berdakwah kepada perealisasian syahadat, tidak mau berdakwah kepada sunnah dan memerangi bid'ah, tidak mau berdakwah kepada ya, memerangi kesyirikan dan perkara-perkara yang membatalkan keislaman, maka pada hakikatnya dia tidak berdakwah pada Islam yang benar. Dia mengajak kepada Islam yang dia sangka sesuatu yang bermanfaat, padahal itu tidak bermanfaat. Ya memang dari satu sisi mengajak manusia ke masjid itu bermanfaat, tetapi dikatakan tidak bermanfaat. Kenapa? Percuma orang dia sholat 5 kali dalam sehari, selalu berada di depan shof yang pertama, akan tetapi dia masih suka klinik, masih suka dengan bau-bau mitos, masih suka dengan zodiak, masih suka dengan jimat-jimat, masih senang datang ke dukun-dukun, masih sangat akrab dengan berbagai macam kesyirikan-kesyirikan. Allahul musta'an. Dia menganggap itu bermanfaat. Kenapa? Karena akan membawa kepada persatuan umat. Anggapannya umat akan bisa disatukan dengan cara seperti ini. Sementara jangan disinggung tentang bid'ah. Di antara prinsip dakwah kita enggak boleh nyinggung tentang masalah kesyirikan, kebid'ahan dan perkara-perkara adat istiadat, tradisi yang ada di masyarakat. Mereka masyarakat misalnya masih melakukan tradisi ini, tradisi itu, ikuti enggak apa-apa. Sehingga jangan heran kalau mereka-mereka ini dengan tampilan bersorban dan berjubah, berjenggot dan cingkrang juga ya, tetapi ikut tahlilan, ikut yasinan, ikut nyadran dan yang semisalnya. Jangan heran. Memang seperti itulah mereka. Wallahul musta'an. Mereka menyangka dengan itu akan kepada perubahan, kepada kebaikan, padahal ghairu nafi', sama sekali tidak bermanfaat. Sehingga yang paling ditakuti oleh orang-orang Yahudi adalah dakwah salafiyah. Dakwah salafiyah orang-orang Yahudi begitu sangat takut dengan dakwah salafiyah. Di Israel, di Palestina, sebagian tokoh-tokohnya ada yang dipanggil, dikatakan kepada dia, silakan kamu mendakwahkan apa itu jamaah tablik, apa itu Hizbut Tahrir, apa itu masih boleh, tidak apa-apa. Tapi satu yang jangan sekali-kali kalian dakwahkan, dakwah salafiyah. Hadith dakwah Allah kita du'ila al-islam sahih, mengajak kepada Islam yang benar, mengajak kepada Islam yang makana alaihi ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini jangan sampai kalian mengajak kepada perkara ini. Kata si Yahudi, silahkan kalian dakwah, bagus dakwahnya tabligh, bagus dakwahnya ikhwanul muslimin, bagus tentang kerohanian, tabligh tentang akhlak, budi pekerti, ya, memuliakan sesama, bersikap baik dan santun kepada manusia, tidak pernah menyinggung orang lain dan semisalnya. Enggak apa-apa. Hizbut Tahrir bahkan mengajak kepada khilafah, bagus enggak apa-apa itu urusan mereka, tapi jangan satu ini. Apa itu? Dakwah salafiyah. Karena mereka tahu, orang-orang Yahudi tahu, mereka mengatakan bahwasanya dakwah salafiyah ini adalah dakwah yang akan membawa kepada kejayaan umat Islam. Dan orang-orang yang akan memerangi kami, kata Yahudi ya ini, orang-orang yang akan memerangi kami nanti di hari kiamat yang diberitakan oleh nabi mereka, yang batu-batu dan pohon-pohon berbicara memberitahukan tentang tempat persembunyian kami adalah dakwah salafiyah ini. Itu kata mereka. Mereka tahu bahwa nanti orang-orang yang akan memerangi mereka di akhir zaman, di akhir masa, yang sampai-sampai pohon-pohon berbicara, batu-batu berbicara menunjukkan tempat persembunyian mereka adalah orang-orang yang berdakwah dengan dakwah salafiyah. Tahu mereka. Allahu musta'an. Maka benar apa yang dikatakan oleh Al-Imam Malik bahwasannya la yasluh akhiratul ummah illa bima shalah bi awwaluha. Tidaklah akan bisa menjadi baik generasi akhir umat ini kecuali dengan apa yang telah menjadikan baik generasi awalnya. Baik dari sisi akidah, dari sisi ibadah, dari sisi muamalah, dari sisi dakwah dan yang lainnya. Minan nas aydan man yaqtasir fi da'watihi 'ala al-aqidah faqat. Di antara manusia ada yang mereka mengkhususkan dakwahnya itu hanya sisi akidah saja. Yang dia penting-pentingkan adalah masalah akidah. Bagus. Tetapi dia tidak pernah berbicara tentang memperbaiki ibadahnya. Mereka beribadah dengan tata cara yang bid'ah dibiarkan. Duna an yad'un nas fi ma yuhum fil ibadah. Tanpa menyinggung tentang ya, tidak mengajak mereka pada perbaikan ibadah, ibadah mereka. Wa ma yuslihum fil a'mal, tidak pula menyinggung tentang amalan-amalan. Wa ma yu'addu nabihi huquqal ibad, dan apa yang harus mereka tunaikan dari hak-hak sesama hamba. Wa hadza aydan fihi naqas. Ini pun juga kurang yang seperti ini. Dakwah seperti ini meskipun dakwah kepada tauhid, dakwah kepada akidah, perkara yang besar. Akan tetapi kalau hanya kemudian sekedar ya, sekedar di apa istilahnya dibatasi pada akidah saja, maka ini juga kurang. Di saat berdakwah kepada akidah, dan ini perkara yang paling penting dan paling prinsip pertama kali yang didakwahkan, tetapi di saat melihat ada kekurangan dalam masalah ibadah ya diluruskan, ya ditunjukkan, disampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah. Kalau ada muamalah yang keliru, ya ditegur, diperingatkan, diberikan ya bimbingan, bagaimana bimbingan Islam terkait dengan muamalah tersebut, terkait dengan hak-hak sesama. Tidak kemudian membatasi hanya pada masalah akidah semata. Fa haqiqatul Islam wa huwa ma fassarahu al-imam fil babil ladzi qabla huwa alladzi yajib an yuttakhab minha janid da'wah. Maka haqiqatul Islam, hakikat daripada Islam, yakni tafsirul Islam, haqiqatul Islam yakni apa yang ditafsirkan oleh al-imam yakni Muhammad bin Abdul Wahhab dalam bab sebelum ini, itulah yang wajib untuk dijadikan sebagai manhaj di dalam dakwah. Manhaj yakni metode, jalan dalam dakwah. Wa huwal Islam alladhi yasmal jami'a ma amarallahu jalla wa ala bihi amra ijabin aw nahyin an aw naha anhu jalla wa ala aw naha anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahya tahrimin. Yang Islam yang sifatnya mencakup Islam secara kafah, secara menyeluruh. Apa saja ya, seluruh dari apa yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala dengannya. Perintah-perintah yang bersifat wajib atau yang dilarang oleh Allah Azza wa Jal, atau dilarang oleh Rasulullah SAW, larangan-larangan yang sampai pada derajat haram. Sumaya ati ba'da dzalika al-mustahabbat wa ghairuha min babit tabah. Kemudian setelah itu datang perkara-perkara yang mustahab dan selainnya, ya, dari yakni dari sisi mengikuti. Artinya apa? Artinya perkara-perkara yang paling penting untuk disampaikan pertama adalah perintah-perintah Allah yang bersifat wajib, kemudian larangan-larangan Allah yang bersifat haram. Kemudian perkara-perkara lain itu mengikut di belakangnya. Perkara-perkara yang wajib, sholat 5 waktu, itu yang ditekankan sehingga orang merasa ringan menjalankan sholat sehari hanya 5 waktu saja. Nah nanti kemudian diberitahukan itu ada amalan sunnah sholat-sholat wajib, itu ada amalan sholat duha, itu ada amalan ya, sholat bainal adzanain bainal adzan wal iqamah, itu ada sholat di sana ya, sholat qiyamul lail dan seterusnya, baru disebutkan amalan-amalan yang lain itu mengikut. Tetapi yang pertama, sholat 5 waktu, ini wajib. Zakat yang pertama, zakat itu adalah amalan yang wajib bagi orang yang berharta. Sampaikan pertama, kalau orang yang diajak bicara adalah orang yang berharta ya, maka wajib mengeluarkan zakatnya. Nanti kalau harta kamu, uang kamu yang tersimpan di rumahmu yang tidak kamu pakai, mengendap di sana selama 1 tahun ya, telah mencapai nisab, maka keluarkan zakatnya 2,5%. Ringan, orang mendengarnya. Kalau seorang penggembala istilahnya apa namanya, punya ternak yang banyak, dan kita lihat ternaknya ini digembalakan dan jumlahnya melebihi dari 40 ekor kambing ya, kalau kurang dari 40 ekor tidak usah disampaikan, itu perkara yang sifatnya mustahab bagi dia ya, tidak, bukan wajib. Perkara itu nanti, perkara yang paling penting adalah perkara yang wajib dulu. Yang wajib-wajib itu dulu. Puasa di dalam Islam tidak ada puasa kecuali Ramadan. Yang wajib maksudnya. Ramadan satu bulan penuh Ramadan. Nah, baru setelah itu di sana ada puasa sunnah, puasa Senin Kamis ya. Bagus kalau dijalankan, tidak juga enggak apa-apa. Lebih baik lagi kalau bisa puasa Daud. Kalau itu tidak bisa, paling tidaknya sebulan 3 kali puasa Ayyamul Bid. Ringan orang mendengarnya. Kalaupun itu tidak, juga tidak mengapa, karena itu merupakan sesuatu yang bersifat mustahab. Perkara yang haram pun juga, apa, perkara-perkara dilarang pun juga yang haram-haram dulu yang disampaikan besar. Ini tadarut di dalam berdakwah. Tadarut. Selainnya, maka itu kemudian bersifat mengikut di belakangnya. Seorang yang tentunya pengingkaran seseorang terhadap saudaranya pada pelanggaran itu juga berperingkat. Apa perkaranya? Apakah sifatnya adalah keharaman yang sifatnya mutlak haram secara istilahnya tidak ada khilaf di kalangan para ulama, atau masih dikhilafkan? Itu tentunya pengingkarannya berbeda. Perkara-perkara yang haram mutlak seperti minum khamr, berjudi, berzina, riba, dan yang semisalnya, itu tentunya wadih perkara, sangat jelas. Adapun perkara-perkara yang sifatnya masih ada khilaf di sana ya, atau perkara-perkara yang sifatnya mungkin itu dosa tapi dosa-dosa kecil, maka diingkari, tetapi pengingkarannya ini berbeda ya, pengingkarannya berbeda. Sisi pengingkaran berbedanya apa? Ya ketegasannya ya. Juga orang yang baru belajar, baru kenal dakwah dengan orang yang sudah lama, Rasulullah SAW mencontohkan hal ini secara berbeda. Terkadang beliau bersikap sangat keras kepada para sahabat beliau yang memang sahabat-sahabat pilihannya. Sikap beliau sangat keras. Tetapi kepada orang-orang yang lainnya yang tidak setiap saat setiap waktu bergumul dengan beliau, melakukan perbuatan-perbuatan yang keliru, mungkin kekelirannya sangat besar, tapi beliau memberikan udur-udur. Sehingga likulli maqal maqal, tidak dipukul rata. Maka ini kaitannya dengan hikmah sekali lagi. Dan setiap orang pun juga berbeda-beda dalam kapasitas dia untuk bisa berlaku secara hikmah, bertindak secara hikmah. Dan hikmah ini adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dia tidak senantiasa lembut dan tidak pula senantiasa keras. Sehingga apa yang dipahami oleh seseorang, oleh kebanyakan orang, bahwa hikmah itu adalah lemah lembut, keliru. Keliru. Terkadang keras, terkadang lembut. Itulah hikmah, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Intinya wa hadha yu'akkid lak annahu yajib an yufham kaifa tuhaqqaq ad-da'watu fi hayatin nas. Dan ini memberikan penguat bagimu bahwasanya wajib untuk difahami bagaimana dakwah itu direalisasikan dalam kehidupan manusia. Wa kaifa yad'u al-mar'u ila Allah jalla wa ala, bagaimana seseorang itu mengajak kepada Allah jalla wa ala. Wa antakuna da'watuhu ala wafqil Islam sahih, dan untuk dakwahnya itu bisa benar-benar selaras dengan Islam yang benar. Ini perkara yang wajib untuk difahami. Bagaimana merealisasikan dakwah kepada manusia? Bagaimana mengajak manusia kepada jalan Allah? Idza kana huwa sayad'u ila al-islamil kamil asy-syamil fa innahu huwa fi nafsihi yajib an yakuna multaziman bil Islam. Apabila seseorang dia hendak mengajak manusia kepada Islam yang sempurna, Islam yang menyeluruh, maka sungguhnya dia dalam dirinya sendiri itu wajib bagi dia untuk berpegang teguh dengan Islam yang dia dakwahkan. Wa tahqiqa ma yajib alaihi min ad-dukhul fi Islam, dan merealisasikan apa yang wajib atasnya dari perkara-perkara yang masuk dalam lingkup Islam. Artinya apa? Artinya di saat seseorang berdakwah, maka dia menjadi panutan dan dia menjadi qudwah, menjadi teladan. Di saat dia sudah berani berdakwah, maka dia akan dilihat oleh orang. Dia akan dilihat apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan, itu akan dinilai. Demikian pula ikhwah, ya, dengan tampilan antum, dengan apa perbedaan dalam sisi berpakaian dan semisalnya, itu akan menjadi sorotan. Mereka akan melihat bagaimana kita berperilaku, mereka akan melihat bagaimana kita menjalankan agama kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan menjadi panutan, menjadi teladan, uswah. Maka dalam hal ini kita harus benar-benar menjaga dakwah ini, karena baik dan buruknya dakwah ini bergantung pada orang-orang ini. Mereka belum bisa menilai dengan penilaian secara Islam yang benar, tetapi mereka menilai dari orang-orangnya. Padahal ini penilaian yang keliru, tetapi demikian mereka, ya. Mereka melihat kepada orang-orangnya. Dan betapa sangat sering kita mendengar orang-orang yang sebelumnya simpati kepada dakwah ahlu sunnah, kemudian mereka menjauh disebabkan karena perangai satu dua pihak, ikhwah, muamalah yang kurang baik, tidak pernah menepati janji, kemudian banyak perkara-perkara yang mengecewakan pada orang ini. Bermudah-mudahan dalam hutang piutang, tidak kemudian membayarnya. Di mana-mana dikenal sebagai seorang yang ingkar janji, tidak amanah, menjadi perusak bagi dakwah. Ini perkara yang wakil terjadi. Seseorang yang sebelumnya sudah simpati, kemudian lari. Disebabkan karena satu, dua pihak yang bertanggung jawab dalam kehidupan dia sehari-hari menjalankan Islamnya. Dia mungkin tidak ada niat untuk merusak dakwah, tidak ada niat untuk ya menjelek-jelekkan dakwah, akan tetapi secara otomatis hal tersebut terjadi. Allahu ta'ala wa sallam. Nattabi'una wa sallallahu alaihi wa sallam.